Makassar, Ora Tamani yang Bangka. Terima kasih ya bos. Matur suwun. Terima kasih bos kecil. Terbaru dari Monata. Judulnya Maafkanlah. Maafkanlah ya MMI.